السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Setelah sebelumnya kita membahas tentang permasalahan qard, tentang piutang pinjam-meminjam, kemudian al-muallif Imam Al-Hajjawi dalam kitabnya Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni' melanjutkan tentang babur rahan. Ya, ini karena rahan adalah sebagai pengikat atau penguat akad pinjam-meminjam tadi. Seseorang memberikan kepada Anda pinjaman 10 juta atau 50 juta. Kalau Anda tidak memberikan jaminan, ya, apa yang membuatnya berani memberikan kepada Anda uang sejumlah itu? Dan dalam syariat ini pun dianjurkan dan dibolehkan dengan ketentuan yang kita jelaskan nantinya. Rahan berasal dari kata rohana, berarti habasa, tertahan, ya. Karena harta yang dijadikan rahan, gadai tersebut tertahan di sisi murtahin, orang yang terima gadai. Ya, dalam Al-Quran Allah mengatakan kullu nafsin bima kasabat rahina, kata Allah, setiap jiwa nanti di hari akhirat tertahan karena amalan-amalan yang dilakukan, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Bila pekerjaannya bukan amal yang soleh, maka akan menyebabkan dia tertahan di hari akhirat nanti. Jadi secara bahasa, secara istilah adalah tawthiqatu dainin bi'ainin yumkin istifa'uhu au ba'duhu minha au min ba'diha, yaitu menguatkan hutang, penguat hutang dengan barang, dengan barang, baik barang tersebut berbentuk liquid atau tidak, uang boleh, rumah juga boleh, emas juga boleh. Yang dari barang yang diserahkan tadi sebagai penguat, si pemberi hutang, pemberi hutang mungkin untuk menarik hutangnya baik sebahagian atau seluruhnya, ya. Berarti rohan tadi, ya, bisa dijual. Itu yang dikatakan oleh mu'alif dalam syaratnya. Dan hukum rohan ini sifatnya adalah mubah, tidak wajib dalam berakad, ya. Karena Rasulullah SAW pernah berakad tidak tunai tanpa ada jaminan, ya, dan tanpa ada pencatat, dan tanpa ada saksi. Dan Rasulullah memuji tentang dua orang sebelum kita, dan beliau jelaskan di mana beliau, mereka dua orang ini hutang piutang dalam angka yang besar, sebanyak 1000 dinar. 1000 dinar berarti 4 kilo seperempat emas. Tanpa ada pencatat, tanpa ada penjamin, baik penjaminan dalam bentuk kafil atau orang, ataupun tanpa ada rohan, barang gadai, ya. Maka ini menunjukkan bahwa perintah dalam Al-Quran tersebut dalam masalah rohan, ya, pernyataan itu bukan menunjukkan hukumnya wajib, tapi irsyad, ya. Ini yang terbaik untuk dilakukan. Baik. تقرأ شيخ؟ قرأت يا شيخ ولا؟ بسم الله. قال المؤلف رحمه الله: باب رهن. يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتبة مع الحق وبعده بدين ثابت. باب الرهن. الرهن sah dalam setiap atau segala sesuatu yang boleh dijual. Ainin, barang. Barang yang boleh dijual. Hatta al-mukataba, sampai kepada budak yang memerdekakan dirinya sendiri. Ma'al haqqi wa ba'dahu, dengan hak. Wa ba'dahu, dan setelahnya. Bidainin thabit, dengan hutang yang thabit. Al-Mu'allif berkata, yasihu fi kulli aynin yajuzu bay'uha. Sini beliau menjelaskan bentuk dari gadai tersebut. Sah pada setiap barang. Ya. Saya membeli kepada seseorang dengan tidak tunai. Bapaknya beli buku. Kata dia, Ustaz bayar kapan? Bulan depan. Ada yang digadaikan Ustaz? Taib, digadaikan pena saya. Ya, pena kan barang. Ya juzu bayimuha, dan pena ini bisa dijual belikan. Maka barang yang tidak bisa dijual belikan, menurut mu'alif, ya, tidak sah dijadikan sebagai gadai. Apa yang umumnya tidak sah dijual belikan? Khamar, bangkai. Ya, ini kaidah umum dalam jual beli. Ya. Atau jual beli mengandung unsur gharar. Ini tidak bisa dijadikan barang gadai. Ya. Hatta al-mukatabu. Kata malif, sampai pun budak. Budak sah diperjualbelikan. Dan mukatab, mukatab ini budak yang dikatakan oleh tuannya, kalau engkau punya uang, kau merdekakanlah budakmu, dirimu, maaf. Bayar ke saya mamanya 500 juta, kau jadi merdeka. Ya. Dan mukatab, ya, wa fir riqab, dalam ayat masalah zakat, bahwa salah satu yang berhak terima zakat. Dalam kondisi demikian, si mukatab ini, andai dia muslim, datang dia ke lembaga zakat, minta uang 500 juta rupiah untuk membayar dirinya ke tuannya. Ketika itu dia merdeka. Tetapi sebelum dia bayar, ya, tuannya boleh menjadikan dia sebagai barang jaminan, sebagai rahan. Ma'al haqqi wa ba'dahu. Kapan berlakunya gadai tersebut? Ma'al haqq. Pada saat terjadi hak bagi salah satu pihak. Ya. Saya menyerahkan Ustaz Ihsan, namanya mengatakan Ustaz Rondi, ya, saya mau beli buku Ustaz, satu dus, bayarnya nanti. Ya. Buku sudah diterima, belum diterima. Ya. Tapi akad ini belum akad namanya, baru pernyataan keinginan. Karena kalau saya katakan iya saya jual, berarti ini hutang dengan hutang. Barang tidak ada di sini, barang di rumah saya. Ya. Kemudian uang juga bukan sekarang, seminggu lagi Anda bayar. Hutang dengan hutang terlarang dalam syariat Islam. Ijma' para ulama, ini akad tidak boleh. Ya. Anda mengatakan, mengungkapkannya sekarang, saya mau, saya katakan sini barang jaminan. Anda katakan, nih jam tangan saya jaminannya Ustaz. Ya. Ini berarti sebelum hak. Tidak boleh. Ya. Yang gadai tadi, ini menurut mu'alif dan hampir seluruh para ulama. Tapi Syekh Muhammad Salah Al-Taymin, menurut beliau, boleh juga. Tidak ada masalah. Karena hukum asal dalam mu'amalat adalah al-ibahah. Ya, tetapi sekarang, apa yang menyebabkan seseorang meminta barang gadaian karena belum ada utang piutang, kan belum ada akad. Ya. Ini yang dijelaskan oleh al-muallif di sini, ma'al haq. Wa ba'dahu ma'al haq itu artinya nanti ketika Ihsan sekarang habis hari ini habis siaran ayo ke rumah saya. Ketika di rumah saya menyerahkan buku, kan bayarannya nanti umpamanya 2 pekan lagi. Pada saat itulah saya terima barang gadaian. Itu yang dimaksud dengan ma'al haq. Wa ba'dahu, dan setelah hak, setelah berakad terjadi utang piutang. Ya. Jika Ustaz Ihsan mengatakan, Ustaz saya ingin beli buku antum 1 dus, bayarnya 2 pekan lagi. InsyaAllah tidak ada masalah. Belum ada akad ini, berjanji karena di sini. Lalu kita berangkat ke rumah. Ustaz Ihsan, ini saya jual kepada Anda, ya. Setelah itu bayar 2 pekan lagi. Setelah berakad, Anda naikkan ke mobil barang tersebut. Lalu kan akad sudah selesai ini. Lalu saya minta Ustaz Ihsan, mohon maaf. Bukan saya tidak percaya, tapi kan kita tidak tahu masa depan. Siapa tahu antum wafat atau saya wafat sehingga hilang hak seseorang, nanti urusannya repot. Mohon tinggalkan jam tangan Anda sebagai jaminan dari barang yang Anda bawa. Terjadi sesuatu, saya bisa mengambilkan hak saya dari barang yang dijaminkan saya jual untuk menutupi utang. Ini yang maksudnya dengan wa ba'dahu. Ya. Berarti ma'al haq wa ba'dahu. Bidainin sabitin, dengan hutang yang tetap. Ya. Maka kalau hutangnya tidak tetap, ya, maka tidak boleh. Ya, seperti hutang mukatab. Mukatab tadi orang yang memerdekakan budaknya. Ya. Berarti dia berhutang kepada tuannya, kan. Lalu tuannya minta jaminan pada budak. Kau carilah jaminan. Karena kau berhutang untuk memerdekakan dirimu. Ini tidak boleh. Karena hutangnya tidak tetap. Mungkin dia bisa bayar, mungkin dia enggak bisa bayar. Dengan demikian tidak jadi akad mukatabah tadi. Ya. Baik. Saya kira cukup ini, Ustaz. Wa yalzamu fi haqqi rahin, insyaallah kita lanjutkan. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian penjelasan dan syarah yang disampaikan Ustaz terkait dengan pertemuan pertama kita dalam bab rahn. Kita berikan kesempatan bagi Anda untuk dalam pembahasan, dan bagian yang ingin bertanya silakan di 021-823-6543 secara langsung, dan melalui pesan singkat juga bisa Anda sampaikan di 0819-896543. Kami angkat via telepon terlebih dahulu, silakan. Baik, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Ustaz, saya dengan hamba Allah. Di mana Umu? Di Makassar. Baik, silakan. Ustaz, gini Ustaz, saya punya usaha. Saya berusaha untuk semuanya serba sesuai dengan syariat Islam gitulah Ustaz ya. Dimulai pemilihan atau pengambilan pegawai, sampai semua peraturan-peraturan di ini ya, apa perusahaan. Hanya gini Ustaz, ada satu produk yang saya ambil dari satu apa ya, saya supplier ya Ustaz ya, yang membuat lah ya. Nah itu sudah ada brand kan Ustaz. Terus? Nah itu saya ambil, tapi brandnya itu saya buka, tapi saya tempelkan dengan cap perusahaan saya. Kira-kira gimana ya Ustaz ya? Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah wa ala alihi washabihi wa sallam wa ba'du. Iya Ibu. Ya memang seorang muslim dan muslimah tidak mungkin bisa hidup tenang dengan baik bila hartanya didapatkan dengan cara yang haram. Maka seyogianya lah setiap saat, setiap waktu berusaha menuju kepada syariat Allah Azza wa Jalla dengan mempelajarinya dan mempraktekannya. Adapun yang ditanyakan oleh ibu tadi mengenai membeli barang kemudian diganti mereknya dengan merek perusahaan sendiri, ya ini tidak boleh kecuali Anda minta izin kepada pemegang merek sebelumnya. Jelas Ibu? Jelas Ustaz, cuma hanya gini Ustaz, saya bermaksud. Atau sebentar Ibu, ada yang biasa dilakukan oleh orang-orang namanya maklun, namanya pesan ke dia pakai merek Anda. Halo? Ya. Ya, ini kan bisa juga Ibu katakan, saya pesan produk Anda umpamanya 1000 unit atau 1000 pieces, ya. Tapi pakai merek saya, bukan merek Anda. Hah? Mau biasanya orang-orang para produsen tersebut biasanya mau dia. Oh gitu ya Ustaz ya. Iya, namanya maklun biasa. Begini Ustaz, biar kalau dia beli di tempat saya, jadi kita yang bertanggung jawab gitu loh Ustaz. Tetap ini tidak boleh karena mengambil hak cipta orang. Orang untuk membesarkan mereknya, merek dagangnya itu tidak murah. Mengeluarkan biaya yang besar. Lalu kemudian tinggal kita buang, kita pasang merek kita, ya tidak boleh. Kalau kita ingin dengan izinnya dia, dan tentu ada konsekuensi. Ya. Tentu ada konsekuensi. Biasa. Kadang kan ada, Anda lihat banyak Ustaz. Apa? Banyak. Apa Ibu? Saya beli banyak Ustaz, misalnya apalagi Anda beli banyak, insya Allah dia mau. Iya Ustaz. Demikian penjelasannya, bisa difahami? Iya, insya Allah. Baik, Alhamdulillah. Ada beberapa solusi tadi disebutkan oleh Ustaz ya. Silakan Ibu pilih yang mana yang terbaik. Jazakallah khair. Pendengar kita dari Makassar. Yang terbaik Ibu. Barakallah fiik. Jazakallah khairah. Jadi ada dua pilihan dari saya. Secara langsung dikomunikasikan bahwa kami akan ganti, atau pada saat pesan dibilang akan diganti mereknya gitu. Iya, tapi memang yang lebih lazim dilakukan yang itu tadi, pesan umpamanya nih buku ini mereknya adalah Silsilah Mu'allafat Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Dicetak dengan israf muasasa ini. Kita datang ke muasasa Syekh ini yang pemilik hak cipta. Kita ingin bagi-bagikan di Indonesia Syekh. Tolong ini ganti dengan umpamanya bitauzi umpamanya Ma'had Al-Fulani, Ma'had Al-Barakah atau Ma'had apa. Ya. Baik. Kita bayar. Ya. Kan biasa seperti itu. Sah. Kitab-kitab Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin biasa seperti itu. Nah, ya. Bahkan terkadang mereka memberikan sendiri. Bagi yang ingin mencetak sendiri untuk dibagikan wakaf, boleh tampilkan yayasan yang berwakafnya atau perusahaan yang berwakaf. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Demikian pendengar yang bertanya dari Makassar ya, dan juga mungkin bagi pendengar yang lain yang memiliki pertanyaan yang sama, jazakumullah khairah. Kami akan berikan kesempatan kembali, silakan di via telepon 0218236543. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Ya, dengan nama Allah, lagi di perjalanan Baik, silakan, Pak. Ya, ada dua pertanyaan, Ustaz. Pertama, gini, jika saya ada jual beli dengan tempo, adalah jual beli rumah, gitu ya, dengan tempo 3 tahun. Kalau dalam waktu 2 tahun yang diperjanjikan, dia tidak memenuhi kewajibannya, apakah saya bisa mengalihkan ke orang lain, pembeli yang lain, tanpa persetujuan dia? Artinya saya jual rumahnya dengan harga yang sama dan saya kembalikan uang yang sudah dia setorkan ke saya, tapi tanpa persetujuan beliau, karena beliau sudah nggak bisa membayar di 2 tahun pertama. Sudah, Bapak, cukup. Yang kedua adalah kondisi kedua pada saya mengontrakkan rumah sudah berlangsung sekitar 15 tahun lebih, lalu tiba-tiba kemarin rumah itu terbakar. Nah, memang kita nggak antisipasi di perjanjiannya, lalu yang menjadi tanggung jawab untuk mengembalikan rumah itu siapa ya? Apakah saya harus yang membangunkan kembali atau dia yang kontrak selama 15 tahun lebih yang harus mengembalikan kembali? Kebetulan rumahnya untuk usaha, Ustaz. Ya. Ya. Sebentar. Yang pertama dahulu, ketika Bapak menjual dengan tidak tunai, ya, di awal perjanjian, adakah kesepakatan bila terjadi ketidakmampuan atau wan prestasi, tidak mampu pembeli untuk membayarnya? Ya. Adakah perjanjian bahwa barang yang dibeli ini dijadikan sebagai agunan atau jaminan atau rahan, pada saat tidak mampu membayar, maka barang dijual ke pihak ketiga, dan saya sebagai penjual mengambil sisa hak saya? Ya. Ada perjanjian di depan seperti itu? Di perjanjiannya bilang harus dengan kesepakatan pihak pembeli, sehingga saya nggak bisa jual-jual. Iya, betul ya. Salah perjanjian dari awalnya. Kalau pakai kesepakatan, dia siapa yang mau menjual yang barang yang sudah dibelinya, yang diinginkannya? Ya. Oh, gitu. Jadi ya, harusnya tanpa ada pernyataan kesepakatan. Ya. Ya. Tentu dia tidak ingin dijual dengan harga murah. Dan Anda, tentu yang penting bagi Anda uang Anda kembali. Tapi kalau dengan harga murah, dia tentu akan mendapat mudarat si pembeli tadi. Ya. Maka biasanya tujuan kata kesepakatan tadi untuk masalah harga. Ya. Maka dalam hal ini bisa merujuk umpamanya dinyatakan di dalam persyaratan apa, dalam akta jual belinya, maka merujuk kepada harga normal atau harga real dengan merujuk kepada apa, penentu harga presial umpamanya ke salah satu presial independen untuk menentukan harga yang cocok, yang sesuai, sehingga Anda tidak menzalimi dia dan dia pun tidak terzalimi. Jelas, Bapak? Jelas. Tapi kondisinya sudah dinyatakan dengan kesepakatan, begitu? Dengan kesepakatan. Sekarang dia tentu nggak sepakat. Dia nggak sepakat dijual atau nggak sepakat dengan harga penjualan? Iya. Yang mana, Bapak? Beliau apa nggak sepakat untuk apa saya jual dengan harga apa? Masalah harga berarti kan ya? Iya, masalah harga. Kalau masalah harga seperti tadi, tentu merujuk kepada harga, ke pihak independen yang penentu harga presial biasanya. Ya, pada hari saat ini kan umpamanya harga lagi turun atau lagi enggak bagus, ya berarti harga itu yang bisa. Oh, ya. Gitu ya. Kalau dia inginkan harga yang tinggi juga, nah enggak mungkin kan ya. Iya. Berarti Anda tidak akan mendapatkan hak Anda, tertunda terus. Maka dia menzalimi Anda. Tapi kalau Anda jual dengan harga yang sangat miring agar cepat uang Anda kembali, berarti Anda yang menzalimi dia. Agar tidak ada yang terzalimi, rujuk kepada pihak ketiga independen. Ketiga. Oh, ya. Siap, itu yang ahli dalam penentu harga tadi. Siap. Ya. Kemudian yang kedua, qadarullah terjadi kebakaran dalam rumah kontrakan. Ya. dilihat apakah penyebabnya karena kelalaian yang ngontrak atau memang menjalar dari daerah lain sehingga di luar kemampuan yang ngontrak. Ya. Kasusnya bagaimana, Bapak? Karena listrik, Ustaz. Listrik iya, tapi kemungkinan aja listrik itu karena ada kelalaian umpamanya harusnya listrik apa namanya extension itu boleh cuma satu tumpukan, dia pasang tumpuk lagi di atasnya, tumpuk lagi di atasnya, ya, sehingga menyebabkan ini namanya kelalaian. Tapi kalau listrik itu umpamanya tikus umpamanya yang gigit, tidak ada kelalaian dari yang nempatin, ya, itu tentu menentukannya dengan pihak ketiga juga, yaitu pihak kepolisian atau pihak yang berwenang menentukan apa ini ada unsur kesengajaan atau tidak. Ya, tapi kalau Anda setuju bahwa itu Anda yakin bukan dari dia, bukan karena kompor yang tertinggal dalam keadaan nyala dan seterusnya, ya, bukan kelalaiannya dia, Anda setuju dia tidak ada tanggung jawab sama sekali. Oke, tapi dengan kejadian kemarin itu 4 bulan yang lalu di pengontrak, karena usaha dia bangun kembali, itu gimana lalu sikap yang harus saya lakukan, Ustaz? Iya, sebentar. Harusnya dalam kondisi seperti ini, kalau Anda belum mampu bangun, Anda sewakan malah ke dia tempat yang lain. Kalau dia bayar sampai akhir tahun, umpamanya akadnya sampai akhir tahun, per tahun dia perbarui. Baru 4 bulan, masih ada 8 bulan terjadi musibah tadi. Ya, yang 8 bulan menjelang ini sampai selesai, wajib Anda berikan kepada dia kompensasi uang dikembalikan atau Anda sediakan tempat yang lain yang sama dengan seperti tempat Anda. Dalam kondisi sekarang di mana dia yang membangun, ya, berarti tinggal Anda yang membayar kepada dia dengan upah sewa. Kalau Anda tidak punya biaya uang tunai, tinggal Anda katakan biaya pembangunannya berapa, umpamanya 200 juta biaya pembangunan, biaya renovnya 200 juta, sewanya kontraknya per tahun umpamanya 50, ya, berarti Anda katakan kontrak yang sudah dibayar kemarin, ya, sampai akhir pembayaran baru selesai. Kemudian Anda dapat kontrak 4 tahun setelahnya. Ya. Jelas, Bapak? Baik, Ustaz. Sebagai imbalan dari dia yang membangun tadi. Oh, gitu ya. Iya. Baik. Jazakallah, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Pak. Barakallahu fiik, dan semoga ini menjadi pencerahan buat antum dan jawaban yang sangat bermanfaat. Baik, kami berikan kesempatan kembali di belakang Bapak kita yang tadi ada di perjalanan di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Umu Rafif di Jakarta. Silakan. Ustaz mau nanya tentang koperasi, Ustaz. Saya kan kemarin udah resign dari koperasi, udah berhenti gitu jadi anggota koperasi, terus diberikan hak-hak saya. Di situ ada tertulis simpanan khusus. Nah, simpanan khusus itu adalah, saya waktu tanya ke petugas koperasinya, itu adalah cadangan dana diambil dari SHU gitu, Ustaz. Nah, apakah itu termasuk boleh saya terima atau gimana, Ustaz, ya? Karena dari keseluruhan saya terima itu itemnya simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan khusus itu, Ustaz. Kalau simpanan pokok dan simpanan wajib itu dipotong dari gaji saya per bulan. Nah, kalau simpanan khusus itu, keterangan dari koperasinya adalah cadangan umum yang diambil dari SHU gitu, Ustaz. Nah, itu gimana ya, Ustaz, ya? Koperasinya koperasi simpan pinjam, Ibu, atau apa? Iya, dia ada koperasi jual beli barang, ada misal jual beli berapa persen jual beli, berapa persen untuk simpan pinjam? Saya sih nggak tahu, Ustaz, tapi biasanya saya setelah dengar ceramah Ustaz waktu itu, saya selama dapat SHU saya tidak pernah saya pakai, jadi saya ambil, misal dapat SHU berapa saya ambil saya kasih orang gitu, Ustaz. Nah, kalau yang ini saya gimana ya, Ustaz, ya? Kalau ibu ingin halal, ibu tanyakan ini usaha koperasi ini berapa persen dari modal yang ada untuk simpan pinjam, yaitu adalah riba, dan berapa persen untuk usaha, yeah. ya usaha yang halal dan jual beli, ya. Mm-hmm. Yang dari hasil usaha jual beli halal, tapi yang hasil dari simpan pinjam, pertambahan dari simpan pinjam adalah riba. Oh gitu ya Ustaz. Iya, berarti kondisi dari simpanan khusus itu sekian persennya adalah kalau hasil dari jual beli, usaha jual belinya halal, yang hasil dari simpan pinjamnya adalah riba. Oh gitu. Jadi harus karena jadi kalau hasil jual beli barang koperasi gitu itu boleh saya gunakan ya Ustaz ya. Kalau yeah. misalnya yang hasilnya dari riba itu yang harus saya keluarkan ya Ustaz ya. Iya. Yeah. Oh gitu. Baik Ustaz, boleh nanya satu lagi enggak Ustaz tentang itu akad tabungan Ustaz? Silakan. Tabungan saya kan punya tabungan di salah satu bank yang boleh sebut nama banknya enggak Ustaz? Jangan. Syariah atau non syariah aja sebut. Syariah. Syariah. Terus. Ya saya yang tabungannya yang tanpa bagi hasil wadiah ya Ustaz ya kalau nggak salah namanya. Wallahualam masalah namanya terus. Terus saya kan membuka deposito. Nah kemarin itu saya tanya ke petugasnya, deposito yang ada di mereka adalah yang bagi hasil, hanya bagi hasil. Tapi kalau dua tabungan ada dua macam, bagi hasil dan non bagi hasil katanya gitu. Tapi kalau deposito itu adalah yang bagi hasil. Nah yang saya tanyakan adalah kan saya bilang kalau bagi hasil, kalau saya nggak mau nanti sama mereka diserahkan kepada yayasan mereka untuk disetor, diberikan kepada yang berhak. Tapi kalau katanya kalau ibu mau nanti itu tetap ibu masuk ke tabungan ibu, nanti ibu ambil sendiri, ibu serahin ke mana yang ibu mau, ke siapa yang ibu mau katanya gitu. Nah sebaiknya saya gimana ya Ustadz ya tentang itu ya Ustadz, apakah diserahkan kepada yayasan mereka, mereka yang ngelola, atau tetap masuk ke tabungan saya, nanti saya kasih ke siapa gitu Ustaz. Gimana ya? Sebaiknya dari awal Anda katakan hilangkan klausa yang menyatakan bahwa saya dapat bagi hasil, coret. Karena itu yang bermasalah dari awal. Oh gitu ya Ustaz. Iya. Oh jadi walaupun hanya mereka produknya tetap bagi hasil, tapi kata-kata itu yang harus dihilangkan atau gimana Ustaz? Iya, kata-kata itu yang dihilangkan. Saya ingin uang saya kembali sebanyak apa adanya, tanpa ada bagi hasil dicoret bagi hasilnya. Tapi akadnya deposito nggak bisa saya ambil setiap saat. Oh gitu ya. Misalnya. Artinya Anda memberikan pinjaman kepada dia dengan waktu Anda memaksakan diri Anda untuk, pada dasarnya kan Anda namanya berikan pinjaman. Kapan Anda ingin ambil, kan boleh. Tapi mungkin maksud Anda agar tidak boros, agar tidak gampang diambil segala macam, agar aman dan segala macam, terserah Anda alasannya, maka Anda minta deposito. Yaitu saya tidak boleh menarik uang saya, uang saya yang saya store ini, sampai pada waktu tertentu. Ya kan? Kemudian dia mengatakan, kami berikan bagi hasil. Ya. Bagi hasil ini bermasalahnya karena tidak ada bagi ruginya. Iya Ustaz. Padahal dalam mudharabah yang syar'i itu yang penting adalah pernyataan bagi ruginya. Ketika tidak ada, maka kemungkinan berubah dia menjadi akad qard di mana ada pertambahan dengan bagi hasil menjadi unsurnya riba. Maka minta hilangkan klausa itu ke dia. Oh gitu. Tapi bisa klausa itu dihapus tapi tetap ada dana yang masuk gitu. Itu gimana ya? Ya itu Anda tidak berdosa lagi. Oh gitu, karena saya yang penting udah berusaha gitu ya Ustaz ya. Iya, karena tidak ada akad ribanya. Oh gitu. Paham? Iya, kemudian iya. Pada waktunya dia memberi kepada Anda. Paham? Umpamanya Anda meminjamkan uang kepada seseorang. Iya. Ya, saya Anda katakan saya beri tarik dari Anda nanti setelah 1 tahun tanpa ada pertambahan ya. Iya, karena saya tahu itu adalah riba kata dia. Pada saat ya di akhir Anda ingin tarik kok ternyata ada diberikan tambahan oleh orang ini. Ya pada saat itu namanya hadiah. Oh gitu Ustaz. Tapi pada saat Anda tarik, pada saat Anda tutup rekening dapat hadiah, ini tidak ada masalah. Oh gitu Ustaz. Yang tidak dipersyaratkan di awalnya. Oh siap-siap Ustaz. Ya. Insya Allah nanti saya usahakan seperti itu. Mudah-mudahan lancar Ustaz. Allah yasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Umu, barakallahu fiik. Baik, kami akan angkat pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Pak Saiful, saya pernah menggadaikan cincin nikah saya dan saya tidak bisa tebus Ustaz. Apakah hukumnya? Apakah saya harus mengembalikan cincin tersebut atau bagaimana? Beliau menggadaikan cincin nikah. Gak paham saya cincin nikah. Ini milik dia atau milik istrinya? Lais, Ustaz. Terus dia bilang dan tidak mampu untuk menebusnya. Terus apakah hukumnya saya harus mengembalikan cincin tersebut? Berarti bukan punya dia. Kok memilih mengembalikan cincin? Cincin kan di tangan orang. Ya, wallahu a'lam, ini bukan cincinnya beliau, Ustaz. Woi, saya tidak bisa jawab. Baik. Andai kita bukan cincinnya dia, iya dia harus mengembalikan, Ustaz. Mengembalikan ke pemiliknya. Baik. Baik, bendanya itu kalau itu namanya ariyah. Ariyah, iya. Tapi kalau boleh dengan diganti dengan penting gramnya sama, namanya qard. Dan tidak ada pertambahan. Terus. Baik. Jazakumullah khair Ustaz, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya berjualan online dengan hanya mengandalkan gambar dan keterangan dari barang-barang yang dijual, dari bahan, ukurannya, ongkos kirim dan harga jualnya, Ustaz? Ya, secara garis besarnya barang-barang yang komoditas riba bila ditukar dengan uang maka tidak boleh diperjualbelikan online, terjadi riba. Seperti jual beli emas dengan online. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkannya adalah yadan biyadin. Tangan dengan tangan. Kalau online tentu enggak ada tangan. Ya. Tapi kalau dengan yang tidak komunitas ribawi, ya, hukum asalnya boleh. Ya, hukum asalnya boleh. Masalah penjelasan barang bisa dengan menyebutkan speknya. Ya. Dengan demikian gharornya lebih kecil, mengecil, dan ketika gharor kecil hukumnya boleh. Wallahu ta'ala. Baik. Ya, demikian penjelasan yang disampaikan. Dan satu tambahan, apakah harus kita stok dulu Ustaz untuk barang yang kita jual dengan online tersebut? Sekarang dia menjual, berarti bukan membeli ya. Kalau dia menjual, tidak boleh dia menjual sebelum barang dia miliki. Bagaimana barang dimiliki? Dengan akad dan harus diterima dahulu dari produsen saja. Dari ya dari pemilik sebelumnya, kalau barang itu tidak ada di tangannya. Ya, tidak boleh diiklankan saya jual ini dengan ya, spek dan ukuran. Dengan spek ukuran, kemudian ada orang yang minta pesan, saya mau beli ini. Sedangkan pada waktu itu dia belum di tangan dia, belum di stoknya barang. Biasanya dia telepon, dia hubungi supplier, ada barang, dijawab oleh supplier, ada. Langsung dia deal ke orang tersebut, orang itu bayar, kemudian si supplier langsung kirim ke end user, pembeli dari orang reseller tadi ini, maka yang terjadi riba. Karena dia menjual barang pada saat belum diterimanya. Walaupun sudah dengan akad dia beli, tapi barang belum diterima. Masya Allah. Jazakumullah khair penjelasannya. Demikian pendengar yang bertanya dari Samarinda, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya menggadaikan 1 hektar sawah. Selama saya belum bisa mengambil kembali sawah, sawah tersebut dikerjakan oleh penggadai, boleh tidak Ustaz? Ya, nanti insyaallah ini akan kita jelaskan pada penggadai dengan lebih rinci. Tapi menjawab pertanyaan yang sudah masuk bahwa dia menggadaikan 1 hektar sawah umpamanya dengan uang 100 juta umpamanya. Selagi uang 100 juta belum dia bayarkan, itu sawah tadi dipegang oleh si pemberi pinjaman dan digarap oleh dia dan hasilnya milik dia. Ya, boleh atau tidak? Jawabannya tidak, dan ini adalah riba. Ya. Karena yang pemilik sawah yang menggadaikan tadi, ketika dia bayar 100 juta nanti dan sawah ditarik kembali oleh dia, ya, sesungguhnya dia bukan bayar 100 juta. 100 juta lebih. Mana lebihnya? Selama sawah dipakai oleh pengelola, oleh si pemberi pinjaman tadi, dan peminjam tidak, pemberi pinjaman tidak bayar ongkos sewa sawah. Ya, umpamanya sewanya 1 juta per panen per bulan. Dia baru bisa bayar 2 tahun. Ya. Berarti sudah 24 juta. Ya. Ketika dia membayar menerima 100, dibayar dia 100, dia bukan bayar 100 sesungguhnya. Dia bayar 124 juta dan 24 juta itu adalah ribanya. Masyaallah. Harusnya kalau si pemberi pinjaman bertobat kepada Allah Azza wa Jal, dia hitung sewa sawah ini. Pada saat dia mengembalikan utangnya 100 juta, dia mengatakan jangan 100 juta. Ya. Ini 24 ambil olehmu. Lah, kata dia, saya sudah pinjam 100, kata dia. Iya, saya sudah pinjam 100, tapi sudah Anda bayar dengan saya pakai ini dan 1 juta per bulan sewanya. Ya. Alhamdulillah. Ya, berarti bayarnya sekitar 76. Jazakumullah khair Ustaz, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Ustaz, pemegang saham atau investor tidak boleh menerima gaji tapi hanya dapat keuntungan atau kerugian. Bagaimana kalau mendapatkan fee dari setiap proyek bukan gaji yang didapat oleh si investor, karena perusahaannya semua yang terlibat baik investor ataupun bukan investor tidak dapat gaji tapi hanya dapat fee dari setiap proyek yang dikerjakan. Investor pemilik modal. Lalu dia dapat fee. Iya, dari setiap proyek. Dia bukan ngambil fee, ngambil uang dia sendiri. Fee itu, fee itu ada setelah modalnya kembali. Dia store umpamanya 10 miliar untuk bikin usaha sesuatu. Ya. Dapat dia fee diambil 100 juta, 200 juta. Berarti sebelum kembali yang 1 miliar tadi, itu masih ngambil uang dia sendiri. Iya benar. Boleh atau tidak? Ya boleh. Anda ngambil uang sendiri ya boleh. Baik. Tapi Anda ambil uang Anda. Ya, andanya laba itu setelah modal kembali penuh. Baik. Ya. Baik. Jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Alfian di Balikpapan. Di tempat kami ada kegiatan mengumpulkan uang sebesar 5.000 per bulan bagi setiap kepala keluarga dalam 3 RT Ustaz. Untuk diberikan kepada salah satu anggota keluarga, kepala keluarga yang meninggal dengan nilai 900.000. Bentuknya berupa barang untuk keperluan pengurusan jenazah seperti kain kafan dan seterusnya dan lain-lain. Demikian juga uang tunai untuk pemakaian mobil jenazah dan pembuatan lubang kubur. Bagaimana pandangan secara syar'i kegiatan ini Ustaz? Ulangi, dia masing-masing membayar. Ya, jadi di tempat tersebut setiap kakak dalam 3 RT mengumpulkan uang 5.000 per bulan. 5.000 per bulan. Per bulan. Nah, lalu ya, kemudian nanti diberikan kepada salah satu anggota. Ya, ana faham. 5.000 ya, per bulan berarti 1 tahun 60.000. Ya, 500. Sekitar segitu. Ya. Dengan imbalan kalau wafat dapat berapa? 900.000. 900.000. Kan ini mengandung goror sih, mengandung goror. Bisa jadi dia sudah bayar lebih dari 2 juta dan enggak meninggal-meninggal salah satu anggota keluarganya. Enam. Berarti uangnya kan hilang. Benar. Bisa jadi dia baru bayar 20.000 dapat 900.000. Berarti kan dia untung. Ya. Tetapi kalau niatnya adalah hibah di mana mereka saling membantu tujuannya, insyaallah tidak ada masalah karena gharar dalam akad hibah dibolehkan. Ya. Baik, jazakumullah khairah atas jawabannya. Demikian pendengar dan pemirsa Radio TV, kami berikan kesempatan kembali. Silakan beberapa pertanyaan via telepon di 021-823-6543. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Abi Lulu di Lampung. Silakan Abi Lulu, silakan. Ana mau tanya Ustaz, ana bekerja di suatu tempat pakaian, Ustaz. Apa? Bekerja di tempat pakaian? Ada merek-merek barang dagang yang palsu gitu, Ustaz. Apa hukumnya, Ustaz? Bapak bekerja di mana? Di pabrik pakaian? Iya. Di toko. Toko pakaian, baik. Tokonya itu menjualkan barang yang palsu. Kawe. Kawe. Ya? Iya. Bukan kawe, Ustaz. Palsu, Ustaz. Mereknya itu, Ustaz. Palsu ya? Iya, palsu. Mereknya, umpamanya merek brand, merek terkenal umpamanya, tapi bukan yang punya merek itu yang bikin barangnya. Iya, benar, Ustaz. Iya, ya, sama sebagian orang mengatakannya KW. Ya, semuanya seperti itu atau ada yang asli? Ada yang asli, ada yang tembakan yang palsu itu, Ustaz. Iya. Anda katakan kepada pemilik, saya hanya mau menjualkan yang asli, yang halal. Yang tembakan saya enggak mau jual. Sehingga gaji Anda pun jadi halal. Itu hukumnya enggak boleh tembakan, haram Ustaz. Ya haram, Anda ikut menjualkan yang haram, Anda juga berdosa. Karena dengan tindakan Anda menjualkan tersebut, Anda dan pemilik toko tadi sama-sama menzalimi pemilik merek yang asli. Jadi sama aja pencurian, Ustaz, ya? Betul, pencurian hak orang, hak cipta orang. Demikian, Bu Lulu. Iya. Kalau misalkan dapat ini, Ustaz, uang tips dari selain bos, kayak Ustaz? Siapa yang mengasih uang tips? Dari orang lain selain bos itu, Ustaz. Orang lain itu karena apa dia ngasih tips? Siapa? Dari, umpamanya siapa? Vendor? Apa masuk barang atau siapa? Barang itu, Ustaz. Orang yang masukin barang? Iya. Iya, Anda tinggal izin ke bos. Kalau bos ngizinin halal, kalau bos bilang jangan berikan uangnya ke saya atau berikan ke fakir miskin, berarti tidak halal. Oh iya, Ustaz. Itu Ustaz. Iya. Masyaallah, Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, kami terima satu penelpon terakhir, silakan di kesempatan pagi ini di 021-823-6543, silakan. Baik, halo. Halo. Iya, silakan Umu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dari hamba Allah di Sulawesi. Ahlanya, silakan. Ya, bagaimana cara mengeluarkan zakat padi? Bolehkah zakatnya dikeluarkan dengan uang? Itu saja, Ibu. Jazakumullah. Masyaallah, barakallahu fiik. Iya, baik. Mengeluarkan zakat padi itu dengan persyaratan bahwasanya padinya sampai satu nisab hasil panennya. Satu nisab itu 5 wasaq. 5 wasaq. Satu wasak itu 60 sok. Satu sok, ya, berbeda jenis padi kepada yang lain, tingkat kelembaban kekeringannya berbeda kalau dikonversi dengan berat. Karena sok adalah ukuran literan, ukuran volume, yaitu 4 ini. Ya. Kalau satu sok beras biasanya dalam zakat fitr itu kan satu sok, berbeda-beda, ada yang 2,5 kilo kalau ingin dikonversikan dengan kilonya, ya. Tapi sekarang kan padi bukan beras, ya. Maka biar amannya ambil 4 kali ini, keluar satu sok, timbang, ambil acak dari bagian bawah, tengah, atas, ya. 4, timbang berapa keluar. Andai keluar umpamanya 2 kilo. Ya. Ini kan 1 sok, dia 60 60 kali 5 300 sok. Kali 300. Keluar 2 kilo ke 300 berarti 600 kilo. Nah, naikkan semuanya ke timbangan di atas 600 atau tidak. Bila sampai di atas 600, ya, baru sampai nisab. Bila tidak sampai 600, tidak sampai nisab. Ya, ini berbeda. Saya tidak mengatakan nisabnya 600 kilo. Karena dia berbeda dari padi ke padi, dari beras ke beras yang lain, tergantung kelembabannya dan kepadatannya. Semakin kecil dia, semakin padat dia, kalau ditimbang semakin berat. Ya. Walaupun di sok sama, sama-sama 1 liter, ya, sama-sama 1 liter di beras, tapi yang satu jenisnya besar-besar, satu jenisnya kecil-kecil. Ya, ini kalau Anda timbang akan berbeda beratnya. Hah? Kemudian bila sampai nisab dan diairi dengan tanpa biaya, maka keluarkan 5% atau 1/20 dari hasil tadi. 5% atau 1/20. Ya. Kalau tidak ada hutang untuk pengerjaannya. Tapi kalau untuk pengerjaannya ada hutang, bibit yang hutang, kemudian penanamannya ngutang, pupuknya ngutang, pestisidanya ngutang, panennya pun bayar hutang, keluarkan dulu hutang-hutang Anda. Bila masih sampai satu nisab, baru keluarkan tadi 1/20, 5% atau 10%. Tergantung pengairan tadi berbiaya atau tidak. Kalau tidak berbiaya, keluarkan 10%. Ya. Kemudian yang anda dapatkan kan padi atau beras. Tentu lebih baik beras yang Anda serahkan kepada fakir miskin daripada uang. Ya. Karena dia adalah makanan pokok. Semua orang Indonesia makanannya beras. Lebih baik dia terima beras daripada terima uang. Kalau dia jual itu terserah dia. Karena bila Anda berikan adalah uang, ya, sedangkan kewajiban Anda adalah beras, bisa jadi Anda menghitungnya dengan harga Anda. Hah? Lebih kecil harganya sehingga ada manipulasi zakat. Maka kalau beras sudah jelas. Ternyata dia jual terserah dia. Hah? Wallah ta'ala. Kalau demikian ibu yang bertanya di Sulawesi, semoga ini menjadi pencerahan buat ibu dan yang lain. Dan ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya. Semoga Allah Azza wa Jal selalu menjaga kita dari mara bahaya yang setiap saat menimpa. Karena jauhnya kita dari syariat Allah di dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam mencari harta dan kehidupan di dunia ini. Dengan mempelajari syariat Allah dan praktekannya, Allah akan ridha kepada kita sehingga kita dan semua kaum muslimin lainnya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam.